بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كاو مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، kiat dan kunci keberhasilan adalah menjadi hamba yang beriman. Disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis yang akan kami sampaikan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Lihat ayat ini, Allah sebutkan orang yang akan meraih kebahagiaan jannah di surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Beriman itu pasti harus diwujudkan dengan amal, karena beramal itu bagian dari iman. Ayat yang lain, Allah berfirman, Allah akan menjadikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat manakala orang itu beriman. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan mukmin beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Sungguh-sungguh kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Walanajjiyannahum ajrahum. Sungguh-sungguh kami akan berikan pahala balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah lakukan, yakni kelak di akhirat. Ayat ini juga menerangkan orang yang berimanlah ia akan mendapatkan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala dan di dunia ini. Hadirin kaum muslimin, hidup itu kadang senang, kadang sedih. Hidup itu kadang sehat, kadang sakit. Hidup itu kadang sukses, kadang terpuruk. Begitulah yang namanya hidup, silih berganti pada kehidupan kita. Siapakah yang sukses dalam mengarungi kehidupannya, baik di saat dia sukses bergelimang dengan harta, sehat, ataupun sukses ketika dia sedang terpuruk, kurang harta, sakit, menderita, dan yang lainnya. Siapakah yang berhasil dalam menghadapi situasi kehidupan yang demikian rumitnya, sedemikian susahnya, dua kondisi tadi? Tak lain orang yang beriman. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa li ahadin illa li mu'min. Sungguh sangat ajaib, sangat mengherankan kehidupan seorang yang beriman semua kondisinya baik, dan ini tidak akan dirasakan, tidak akan diraih kebaikan itu dalam semua kondisi kecuali bagi orang yang beriman. In asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Orang yang beriman apabila dia berhasil mendapatkan limpahan nikmat, maka dia bersyukur, itu baik bagi dia. Harta yang melimpah tidak menyebabkan dia tersesatkan. Harta yang melimpah, nikmat yang banyak, tidak menyebabkan dia maksiat. Tetap dia baik. Wa in asabahu darra sabara fa kana ghairan lahu. Orang mukmin apabila ditimpa kesedihan, sesuatu malapetaka yang menimpanya, maka dia akan bersabar dalam menghadapi itu. Itu pun baik baginya. Hidup itu sukses apabila bisa kita dapat nikmat, berhasil kita dalam menghadapinya. Di saat kita susah, berhasil kita dalam menghadapinya. Itulah kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kata Nabi. Dzalika khair wa kana khair lahu. Itu baik, itu baik, itu baik. Apapun itu baik bagi siapa? Orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak akan dapat kebaikan. Bagi orang yang tidak beriman, dapat rezeki maksiat. Diuji dengan malapetaka, dia kufur, dia ingkar. Yang baik adalah mukmin. Yang berikutnya, kaum muslimin, sekarang ini lagi merebak wabah di Cina sana, wabah corona yang konon katanya lebih parah tingkat dalam wabahnya ini menjalarnya itu lebih parah daripada SARS. Anda lebih tahu daripada saya. Walhasil wabah itu ekonomi bisa mengancam kafir dan juga bisa mengenai muslim. Bisa tidak? Bisa. Hadirin yang menekan, banyak dalil tentang hal ini. Orang yang beriman juga bisa terkena wabah. Orang yang mukmin bisa terkena wabah. Apapun itu wabahnya bisa mengenai mereka. Bagaimana kalau seandainya itu menimpa orang-orang yang beriman? Semoga kita terselamatkan darinya. Amin. Bagaimana kiatnya di penghujung kultum ini? Ini sudah lebih 7 menit, belum? Belum. Tidak akan saya sebutkan dalilnya. Kiat terhindar dari wabah. Tentunya dengan dalil, Pak. Saya bukan orang medis. Saya sebutkan dalil. Ini Hasan Syekh Al-Albani. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasul pernah ditanya tentang wabah penyakit taun. Penyakit ini menimpa perut. Apakah itu virus atau bakteri, wallahu alam, yang disebut bahasa kitanya kolera. Wabah ini ketika menimpa negeri kita, sangat banyak yang mati karenanya. Pagi dia mengusung orang ke kubur, sore dia yang diusung ke kubur. Begitu manusia dalam satu wabah kolera. Itu ternyata menimpa zaman dulu. Dan demikian pula menimpa sahabat. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah terkena wabah taun. Pertanyaannya, apakah Allah murka kepada orang yang beriman sehingga Allah timpakan wabah kolera itu kepada mereka, itu sebagai siksa bagi mereka orang beriman. Mukmin-mukmin kena wabah itu berarti dimurkai oleh Allah. Apa seperti itu? Jawabannya tidak. Malapetaka atau lebih luas lagi bencana alam, virus, bakteri, penyakit, gunung meletus dan yang lainnya, itu menjadi azab bila mana menimpa orang yang kafir, yang musyrik, yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu sebagai azab bagi mereka. Tapi bila mana menimpa orang yang beriman, maka itu rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya sama, wabah penyakit kolera tahun. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihissalatu wassalam, pernah bertanya kepada Nabi tentang ta'un. Sya'alatul Aisyah radhiyallahu anha anit ta'un. Beliau bertanya tentang ta'un, penyakit kolera. Maka Rasul menjawab, innahu kana azaban yab'atuhullahu ala man yasha'. Wahai Aisyah, sesungguhnya kolera itu adalah azab, siksaan Allah yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki untuk disiksa dengan wabah itu. Walakin akan tetapi Allah ja'alahu rahmatan bil mu'minin. Allah menjadikan wabah kolera itu sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Ini dia kondisi ini. Sehingga dalam menghadapi ancaman virus corona atau yang lebih ganas dari itu, apa kiat kita? Berimanlah. Kalau Allah takdirkan itu menimpamu, itu rahmat, bukan adab. Rahmat. Bagaimanakah rahmat itu dari kaum muslimin pengertiannya? Dalam pembahasan tentang ini, boleh diminum? Ini sudah lebih dari 7 menit, Mas. Kurang 2 menit. Ya. Mungkin naik menit, kurang malah 2 menit. Mau telah terampung, coba. Nabi ketika berbicara tentang ta'un, beliau mengatakan itu wabah penyakit rahmah bagi orang yang beriman. Aturan agama, aturan syariat bagi mereka yang tertimpa wabah-wabah tersebut adalah sebagai berikut, supaya mendapatkan kesuksesan. Ma min abdin yaqawfi ta'un. Tidaklah seorang hamba yang tertimpa penyakit kolera, maka yamkutu fi baladih, hendaknya dia tetap tinggal di negerinya, tidak boleh keluar dari situ, diisolasi, dikarantina, tidak boleh yang sudah terlanjur terkena di dalam, tidak boleh keluar wilayah, yang di luar tidak boleh masuk. Masih mentengnya apa? Untengnya mati. Untengnya apa sih? Mati, Pak. Yang khusus di baladi, hendaknya dia tetap tinggal di tempatnya. Yang kedua, sabiran, bersabarlah. Jangan mengatakan kata-kata yang menunjukkan kemurkaan. Jangan berbuat perbuatan yang menunjukkan ketidakterimaan terhadap wabah itu. Sabar. muhtasiban, hendaknya dia mengharap pahala kepada Allah di balik musibah yang menimpanya. Wa huwa ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataba Allahu lah. Dia tahu, dia yakin bahwa tidak akan menimpa apapun kepadanya kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk menimpanya. Siapa yang memenuhi empat syarat ini, Rasul mengatakan kana lahu minal ajri mithlu ajri syahid, kana lahu ajri syahid, bagi dia pahala seperti orang yang mati syahid di medan perang. Masya Allah. Kenapa bah? Sudah. Gak boleh aturan agama keluar. Gak. Gak apa-apa keluar. Gak. Di sini. Terus bagaimana? Sabar. Ada pengobatan. Alhamdulillah. Tidak ada pengobatan. Kamu meyakini ini adalah takdir Allah. Mengharap pahala di balik itu. Dan lebih besar lagi mudah-mudahan. Jika engkau mati karena wabah itu, anda tercatat sebagai orang yang syahid fi sabilillah. Terus kenapa engkau ya turun kalau ini mati? Yang namanya mati di situ ya mati, di luar sana juga mati pak, gak usah pusing ya. Apa kecepatan mati nih? Ayah Rika ngerti temenar si urip teh. Hadirin kaum muslimin rahiman dunia, yang kita angkat adalah mukmin. Iman itulah kaum muslimin bekal untuk kita hidup di dunia akan sukses dalam kondisi apapun. Virus atau wabah itu menakutkan. 2000 orang sekian informasinya yang ada mati hanya hitungan berapa hari, dan mungkin bisa menyebar ke negeri-negeri tetangga dan mungkin juga Indonesia Raya ini. Mungkin antum yang tim medis, satu orang nyusup masuk sini, disangka demam biasa, ternyata corona. Kemudian terkenalah antum virus corona itu. Ini bukan mendongakan, Pak, bukan donga, bukan. Seandainya itu terjadi, kita sudah punya ilmunya. Seandainya itu terjadi, kita sudah punya dalil, memegangi nas dalam menghadapi musibah tersebut. Itu yang saya maksudkan. Ya tentunya mudah-mudahan aman, selamat, tidak terkena apapun. Ben urip suwe, gitu mas ya. Urip suwe. Tapi jika lo terjadi, ilmu itu telah kita dapat. Bagaimana kiat untuk kita tidak terkena wabah? Hadis Nabi yang dihasankan oleh Imam dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Tarhib wa Tarhib. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ra'a sahib bala'in faqala alhamdulillahi alladhi 'afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala kathirin min al-khalqi tafdila illa 'ufi min dhalika al-bala' ma kana ma'asha. Nabi mungkin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang melihat seorang tertimpa penyakit wabah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari wabah yang menimpamu. وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْخَلْقِ تَفْضِيلًا, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepadaku lebih daripada kepada yang lain. Tidaklah dia mengucapkan kalimat ini illa ufi min dalikal bala, kecuali Allah akan selamatkan dia, kecuali akan diselamatkan dia dari wabah tersebut. Makana wabah apapun itu ma'asha, selama dia hidup. Hafalkan oleh antum, karena antum setiap hari berinteraksi dengan orang yang kena penyakit. Apakah penyakit itu menular? Niki kirang rong menit maning bang? Kepanjangan ini bang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hadirin kami sekalian, apakah penyakit itu menular? Nah, menular. Lalu bagaimana dengan dalil Nabi? La adwa, wala tiarata, wala satar, wala hama. Tidak ada penularan, tidak ada tatayur, tidak ada bulan safar, tidak ada burung hantu. Makna hadis ini bukan tidak ada penularan, tetapi tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa kehendak dari Allah. Penyakit itu tidak akan mengenai orang yang sehat dengan sendirinya, tidak. Tetapi orang yang sehat itu terkena penyakit dari orang yang sakit karena dia berinteraksi, karena dia berdekatan, berbicara, memegang. Karena dekatnya dia dengan orang yang sakit, Allah takdirkan penyakit itu pun masuk ke tubuhmu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga penyakit itu menular ada atas izin Allah, tidak menular dengan sendirinya. Waspadalah itu. Karena itulah Nabi mengatakan hirra minal majdum firarika minal ajad. Larilah engkau dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari harimau. Jangan mendekatinya, karena bisa jadi engkau mendekatinya dengan sebab itu anda tertular atas izin Allah azza wa jalla. Bisa terjadi kan penularan ini? Bagaimana? Banyak orang pakai apa? Sabun. Satu hari 5 kali, kayak sholat saja pak. Ya. Itu sarana. Tetapi yang paling penting doa tadi. Alhamdulillah jadi afan mimma ibtalaka bihi wa faddalan ala kathiri minal khalqi tahdila. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2 menit sudah selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.